السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita membuka majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kelancaran pemahaman, memberikan taufik agar kita bisa menerima ilmu tersebut dan memberikan kekuatan untuk mengamalkannya, dan hendaknya kita juga menanamkan secara rutin dan secara terus menerus makna dari la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus jaga syahadatain, jaga ibadah kita, jaga tauhid kita, dan jangan sampai ternoda dengan kesyirikan. Dan dalam beribadah marilah kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan karya beliau yang sangat fenomenal, yaitu Riyadhus Shalihin. Salah satu kitab terbaik di dunia dan yang paling tersebar dan paling dikaji setelah Al-Quranul Karim. Kitab yang direkomendasikan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dan sungguh beruntung ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar, apalagi kita belajar dari salah satu buku yang terbaik. Dan bisa dikatakan tanpa perlu effort yang habis-habisan. Dan ini seringkali membuat orang lupa bersyukur kepada Allah. Man ja'a sahlan dhahaba sahlah, seringkali. Itu kaidah. Barang siapa yang datangnya mudah, seringkali perginya juga mudah. Kalau kita mendapatkan 1 juta rupiah, itu harus nabung dan menyisihkan pemasukan selama 6 bulan. Cuma dapat 1 juta atau 6 bulan, kita akan jaga 1 juta itu dengan baik-baik. Dan kita gak akan gunakan kecuali yang benar-benar hal penting. Untuk hal penting. Tapi kalau 1 juta didapatkan dengan begitu mudah, ada orang penghasilannya 1 juta per jam, maka dia akan dengan nyamannya aja menghamburkan 1 juta tersebut. Kenapa? Oh, di jam berikutnya saya akan dapat 1 juta lagi kok. Di jam berikutnya saya akan dapat 1 juta. Sesuatu yang datangnya mudah itu seringkali hilangnya juga mudah, hadirin. Ini harus kita waspadai. jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dimudahkan untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersyukur, dan jangan sampai terlena. Jangan sampai terlena. Dan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita berada di 14 Syaban, di hari-hari di mana amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang perlu ditanamkan terus, yang perlu diingat terus. Tidak boleh lalai, tidak boleh miss. Karena hadirin Allah muliakan, bulan Syaban sebagaimana yang sudah kita bahas, syahrun yakfulun nasu'an. Bulan Syaban itu bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dilalaikan oleh banyak manusia. Maka renungkan amal ibadah kita sedang diangkat. Pantaskah kita santai? Pantaskah kita melangkah tanpa ada beban sama sekali? Sedangkan kita harus akui ibadah kita setahun ini jauh dari kata ideal, jauh dari kata maksimal. Dan ibadah yang pas-pasan itu diangkat di hari-hari ini, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini bulan di mana amal ibadah diangkat kepada Rabbul Alamin. Maka maksimalkan, jaga ibadah kita, jaga Quran kita, lalu yang mampu berpuasa, berpuasa. Yang tidak mampu cari alternatif lain agar kita dapat pahala di bulan ini. Dan kita masuk kembali ke Riyadhus Shalihin, hadis yang ketiga dari banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang kembali diriwayatkan dari Abu Dzar untuk ketiga kalinya berturut-turut, dikeluarkan Imam Muslim. Mari kita simak, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, kata Abu Dzar, "Uridat 'alayya a'malu ummati." Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi aku diperlihatkan amal-amal umatku, kata Nabi SAW. Hasanuha wa sayyi'uha. Baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Jadi diperlihatkan. Allah kasih lihat. Amal yang baik, amal yang buruk. Fawajattu fi mahasini amaliha al-adha yumaltu 'ani tariq. Dan aku mendapati, bahwa di antara amal-amal baik umatku adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan atau dari tengah jalan. Jadi aku melihat amal-amal baik itu diantaranya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku mendapati diantara amal-amal buruk adalah ludah yang ada di masjid yang tidak dibersihkan. atau yang tidak di ya dibersihkan atau ditutupi, turfan dikubur. Jadi hadirin Allah muliakan, kita ulang bahwa aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan yang dikerjakan oleh umat beliau, umat Islam. Jadi yang dikerjakan oleh umat beliau atau umat Islam. Dan hadirin Allah muliakan, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi amal yang baik dan amal yang buruk. Nah, di antara amal yang baik, di antara amal yang baik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan di antara amal yang buruk adalah meludah di masjid lalu nggak dibersihkan. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Meludah atau yang baik yang ini maupun yang ada dahaknya di masjid dan tidak dibersihkan. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, itulah hadir kita pada pagi hari ini. Pelajaran yang pertama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa di antara amal soleh itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan yang dimaksud gangguan di sini, apa saja yang bisa mengganggu, bisa menghambat, bisa mencederai pengguna jalan. Duri, atau ada batang kayu, sekarang paku oli gitu, oli, apalagi banyak banyak yang hobi sepeda dan sepedanya cepet-cepet, itu bahaya banget tuh. Motor kalau lewat itu, jangan motor, mobil juga bisa tergelincir, atau air, genangan air yang bisa membahayakan, atau mungkin ada jalanan berlubang. Nah, kita harus mikir nih, kita sebagai orang yang tinggal di lingkungan tersebut, gimana lubang di jalan itu ditambal atau di ini lagi. Itu pahala besar. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'afdoluha qawlu la ilaha illallah. Dan cabang tertinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini kan renungan bagi kita hadirin. Iman itu ada 70-an cabang, kata Nabi SAW. Ingat, ada 70-an cabang. Yang paling tinggi qulul la ilaha illallah. La ilaha illallah, ucapan keyakinan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lalu yang paling rendah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi yang menggelitik di benak kita adalah bagaimana jika kita melihat gangguan, enggak terbesit untuk menghilangkan gangguan tersebut. Nah, terus kita dapat cabang yang mana, hadirin? Ini udah yang paling rendah. Masa yang paling rendah juga nggak terbesit? Masa yang paling rendah juga nggak perhatian? Masa yang paling rendah juga nggak bisa? Masa untuk mengerjakan yang paling rendah males dan nggak mau? Terus bagaimana dengan iman kita? Ini yang paling rendah loh. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, jangan pernah remehkan ini yang paling rendah. Ini yang paling, harusnya yang paling ringan, yang paling gampang. Begitulah ada gangguan, singkirkan. Ada gangguan, singkirkan. Di mana-mana. Baik di jalan atau di rumah atau di indoor misalnya. Kita apa namanya, kita naik tangga, terus di tangga tuh ada tumpahan air atau ada genangan air atau licin lah, ada air, langsung cari kain pel atau ada tisu, langsung dikeringkan, ya bahaya. Ada orang turun jatuh, bisa fatal. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi itu udah otomatis seorang mukmin gitu loh. Ada iman yang bergerak, imannya hadirin. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70-an cabang. Jadi bukan bahasanya itu bukan gini. Kenapa tadi enggak diambil? Itu kan bahaya. Makanya yang peka dong terhadap lingkungan. Ini bukan tentang peka lagi. Ini tentang iman. Apalagi kalau ada yang jatuh, wah itu bahaya. Itu bahaya. Jadi hadirin Allah muliakan, kita lagi jalan, terus dilihat ada apa di jalanan itu tadi, ada ranting, pohon jatuh di tengah jalan, dan singkirkan. Apa susahnya? Dan jalan gitu aja. Ini iman kita yang bereaksi. Jadi sensor iman kita ini punya iman yang baik atau enggak. Ini tingkatan iman terendah. Tingkatan iman terendah. Kita lihat ada paku di jalan, singkirin. Atau kalau di indoor atau di rumah, ada kayak ada beling, ada paku payung, suka gitu kan ya. Kalau di apa, di lantai, di indoor gitu ada paku payung. Atau di outdoor juga, mungkin di trotoar, di tempat jalan raya. Atau di pengguna jalan, singkirkan. Ini tentang iman, bukan sebatas kepekaan lingkungan, bukan tentang sekedar apa kebaikan. Ini tentang iman. Kemana iman kita? Kemana iman kita? Singkirkan. Ada balok di tengahnya, disingkirkan. Atau misalnya ada barang pecah belah jatuh ke lantai terus pecah, so, suka ada beling-belingnya tuh, dicek benar-benar steril baru. Kalau nggak, jangan ada yang lewat dulu, kita bersihkan dulu. Atau misalnya kita punya anak kecil, terus anak kecil kita pipis terus kena lantai, itu dilap langsung lah, otomatis. Tapi ada orang injak jatuh, belum kita bicara najisnya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, menyingkirkan gangguan dari jalan umum atau jalan yang dilalui oleh banyak pihak dan seterusnya, itu adalah kebaikan dan cabang iman terendah. Wa adnaha, dan cabang iman yang terendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan semua hal yang bisa mengganggu orang lain, bisa menyakiti orang lain. Semua duri, paku payung kalau di indoor seringkali, peniti yang kebuka misalnya, macam-macam deh. Semua itu harus di genangan air atau oli, dahan, atau plastik. Plastik yang diremehin loh. Terusnya gitu, diinjek pas titiknya, orang tuh bisa tersalah. Terus misalnya ada sesuatu yang licin di anak tangga, cek. Licin, nah bersihin. Itu udah apa? Udah otomatis. Imannya bergerak. Sensor imannya tuh bunyi gitu loh. Ini harus dibersihin, dibersihin, dibersihin, dibersihin gitu. Itu yang paling rendah. Yang paling rendah. Dalam hadis yang datang Imam Muslim hadirin. Nabi SAW mengatakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin. Wajada ghusna, ghusna, ghusna syaukin. Ada seseorang yang berjalan di di jalan umum, lalu dia melihat ada dahan pohon yang berduri. Dahan pohon yang berduri di tengah jalan. Fa'akharahu. Lalu disingkirkan. Itu duri itu disingkirkan. Fasyakarallahu lahu. Kata Nabi SAW, maka Allah bersyukur kepada dia. Artinya berterima kasih kepada dia. Mengganjar dia. Faghufarallahu. Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah berterima kasih kepada orang itu. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Hadis Muslim. Bayangkan. Diampuni dosa. Udah singkirin, diampuni dosa. Jadi gak sia-sia. Jadi gak usah ngeluh. Aduh, siapa sih ini yang apa yang numpahin air jadi licin? Gak usah. Udah, ini kesempatan kita dapat pahala dari Allah. Lalu kesempatan kita diampuni dosa. Jadi gak usah ngedumel. Ini tangga licin banget. Oh, tumpah. Siapa tadi itu? Ada langsung ambil tisu atau apa. Dibersihin hadirin. Dibersihkan. Semoga saya dapat pahala dari Allah. Lalu dosa saya diampuni sama Allah. Dan ada itu dipaku payung. Langsung diambil, disingkirkan. Semoga saya diampuni oleh Allah SWT. Semoga saya diampuni oleh Allah. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kalau misalnya hari Ahad, habis kajian kita olahraga, misalnya kita lari pagi, atau kita sepedahan, nah itu dilihat. Begitu ada membahayakan, berhenti dulu, singkirin. Itu iman udah langsung otomatis hadir. Iman tuh udah langsung bereaksi. Dia langsung bereaksi. Dia langsung ingat pahala, diampuni dosa. Pahala, diampuni dosa. Dan kalau kita lewatkan begitu aja, itu harusnya ada cambuk dalam diri kita. Ini adalah cabang terendah. Banyak bicara diri kita. Ini adalah cabang iman terendah. Masa kita gak peka juga? Masa gak bisa juga? Terus apa yang mau kita andalin nanti di kiamat? Ini adalah cabang iman terendah. Masa gak mau juga? Oh iya, benar juga. Ajak bicara diri kita. Terus akhirnya kita melipir, singkirkan, jalan lagi. Enak kan hadirin. Luar biasa. Berikutnya hadirin sekalian Allah muliakan. Kalau begitu, lalu bagaimana dosanya orang yang sengaja meletakkan gangguan di jalan. Ya Allah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu cabang iman terendah. Lah kok bisa ngaku beriman lalu nyebar paku di jalan? Emang sengaja buang paku? Itu kemana imannya dan bagaimana dia pertanggungjawabkan imannya di hadapan Allah. Itu hal yang paling atau membuat gangguan di jalan, menghambat pengguna jalan. Ini yang perlu kita camkan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu tingkatan iman yang paling rendah. Makanya ini juga PR bagi kita hadirin, kita harus ekstra hati-hati dalam misalnya membuat sesuatu yang bisa mengganggu pengguna jalan. Yang bisa mengganggu pengguna jalan. Gitu. Dan kalau kita harus misalnya ada sesuatu, ada acara, minta izin. Minta maaf, minta izin dengan lingkungan. Jadi jangan arogan. Ini bahaya, ini berkaitan dengan iman nih. Jalan tuh harus dilapangkan dan dilancarkan. Gitu jemaah. Bukan diganggu. Apalagi itu tadi ada oknum-oknum yang nyebar paku lah atau nyebar gangguan biar ada masalah lalu dia digunakan atau bahkan dia ingin melakukan sebuah tindakan kriminal, subhanallah. Itu bagaimana dia pertanggungjawabkan imannya pada hari kiamat kelak. Itu hadirin Allah muliakan. Tadi menunjukkan Islam itu luar biasa. Makanya lagi-lagi jalan-jalan kebaikan itu banyak atau pintu-pintu kebaikan itu banyak. Amal-amal soleh itu banyak. Singkirkan aja gangguan dari jalan amal soleh. Diampuni oleh Allah. Jadi gak ada alasan. Aku nih bingung mau ngerjain amal apa. Loh, amal soleh banyak. Kita nih, pada saat kita keluar, kita olahraga, kita jalan pagi, atau kita lari pagi, kita sepedahan, atau sekedar misalnya keluar nyari bubur ayam, terus ngelihat ada sesuatu jalan, singkirkan, singkirkan. Kita hadirin Allah muliakan. Ya. Allah Ta'ala misalnya. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga kebersihan dan marwah masjid Allah Subhanahu Wa Taala, masjid, dan tidak boleh mengotori. Apalagi meludah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna hadhil masajida la taslu li syai'in min hadzal bauli wal qadhar." Sesungguhnya masjid-masjid ini enggak pantas dan enggak layak untuk hal-hal seperti pipis atau urin dan kotoran-kotoran lainnya. Innama hiya li dzikrillah ya azza wa jalla. Karena masjid itu untuk berzikir kepada Allah. Wassalati wa qiraatil Qur'an, dan untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Enggak pantas dikotori, kata Nabi. Enggak boleh dikotori. Hadirin Allah muliakan. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim, al-busaqu fil masjid khati'atun, meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan. Kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, dan untuk apa kafaratnya, untuk membayar kesalahan tersebut itu harus segera dibersihkan. Jadi meludah itu sebuah kesalahan. Makanya ulama fikih ketika membahas apa hukum meludah dalam masjid, mazhab Syafi'i mengatakan haram. Mazhab Syafi'i mengatakan haram. Karena itu tadi Nabi kan al-busaqu fil masjid khati'ah. Dan sebagaimana hadis ini. Hadis ini. Hadis Abu Dzar ini. Hadirin Allah muliakan. Ternyata amal-amal buruk umatku itu meludah di masjid dan tidak dibersihkan. Jadi maksud hadis ini adalah salah satu perbuatan buruk adalah meludah di masjid. Dan itu diperparah ketika orang terlanjur meludah, nggak dibersihin gitu loh. Jadi salahnya dua kali. Itu kan. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa khati'ah al-busaq fil masjid khati'ah. Meludah di masjid itu salah. Kafaratuha dafnuha. Atau kafaratuhu dafnuhu. Dan kafaratnya adalah apa namanya? Kafaratuha dafnuha dibersihkan. Jadi kafarnya itu kafarat untuk menggugurkan dosa itu. Menggugurkan kesalahan itu dibersihkan. Jadi udah salah, nggak bayar kafarat pula, jadi dua salah. Al-wusaq fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Jadi dua salahnya. Makanya kayak itu kata Nabi SAW. Nah mungkin ada yang bertanya gini hadirin. Emangnya bisa ya ngeludah di masjid? Kok sampai Nabi SAW mengatakan, wah kalau di kampung saya, Ustaz, kalau lingkungan saya itu orang mungkin pulang pulang keluarnya tinggal nama kali Pak Ustaz kalau berani ngeludah di dalam masjid. Hadirin Allah muliakan, ulama menjelaskan bahwa perlu kita camkan bahwa masjid di zaman Nabi itu beda dengan masjid pada hari ini. Masjid hari ini kan ubin, bahkan ada yang marmer, lalu karpetnya karpet Turki misalnya. Kalau masjid zaman Nabi itu kan bawahnya pasir, nggak ada apa-apain. Nggak ada ubin, nggak ada marmer, nggak pakai karpet, ada pasir aja. Gitu loh. Makanya dafnuha bahasanya Nabi. Dafnuha itu kan arti secara bahasanya dikubur. Karena langsung pasir, jadi langsung digitu loh sama pasir. Ya simpelnya kalau kita itu nih ya bisa meludah di tanah langsung ditutupin gitu kan dengan permukaan tanah yang lain, atau kita atau ada orang meludah di apa di tepi pantai, itu kan bisa langsung diinin sama pasir-pasir yang ada di ininya. Itu dafnuha. Jadi masjid zaman Nabi itu kan gak ada lantainya, kecuali pasir gitu aja. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi ada gambar. Jadi, dan itu, jadi, tapi juga bukan berarti boleh ngeludah, makanya dilarang dikat. Karena mungkin orang dulu ada sebagian pihak kebiasaan ngeludah, lalu ketika masuk masjid, karena secara psikis lantainya sama aja dengan yang di luar, dan kebiasaan, nah makanya Islam kan mengatur. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang jahiliyah jadi pakai lagi, gitu loh. Dan banyak kan orang sebagian pihak atau sebagian orang pada hari ini kan suka ngeludah di sembarangan tempat. Udah di sembarang tempat. Jadi itu yang dilarang oleh Islam dan sebuah kesalahan. Makanya Madzhab Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Itu poin. Kita harus menjaga kebersihan masjid hadirin. Masjid itu harus bersih. Karena itu tempat berzikir kepada Allah, tempatnya sholat, tempatnya baca Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita sekali lagi menjaga lingkungan dan menjaga kenyamanan lingkungan, menjaga keselamatan orang lain, menjaga itu tadi kenyamanan orang lain. Itu penting. Seorang mukmin tuh nggak boleh egois, nggak boleh egois. Itu kalau dari masjid terus gimana nanti kalau ada orang sholat tempat ludahnya? Makanya kan dilarang, diharamkan. Belum lagi itu nggak punya adab sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih fatal. Masa di rumah, kalau rumah anda diludahin orang mau nggak? Ya enggak lah, ini rumah Allah kok ada ludahin. Makanya harus cepat. Dan juga untuk jaga orang. Orang yang mau sholat, orang yang mau beribadah. Gimana coba pas lagi sujud ternyata tuh ludah orang. Na'udzubillah. Kita bayangin aja udah males gitu loh. Itu muslim tuh harus peka demikian. Imannya tuh harus bereaksi. Dan tadi menyingkirkan gangguan dari jalan, nggak ganggu orang, ingin kebaikan, berharap sekali lagi orang tuh selamat dalam perjalanan, lancar dalam perjalanan, nggak ada hambatan dalam perjalanan, senang walaupun bukan bukan perjalanannya dia, walaupun bukan perjalanannya dia, tapi kita berharap kalau kita singkirkan semoga orang yang lewat itu perjalanannya dilancarkan oleh Allah. Gitu. Kan gitu. Walaupun kita ngelihat gitu. Oh itu ada paku. Kita ngelihat. Tapi kan nggak semua pengguna jalan sepeka kita, setajam kita penglihatannya misalnya demikian. Hilang apa berhenti buang. Karena pengguna jalan macam-macam. Ada yang artinya jangankan nyetir mobil, ada yang nyetir motor sambil baca handphone. Motor masih bisa baca handphone, subhanallah. Itu kalau ada apa-apa di jalan, nah, selesai itu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Kita harus mikirin orang. Dan punya mental tuh gimana orang tuh lancar. Gimana orang itu lancar. Orang itu perjalanannya dimudahkan. Perjalanannya dilancarkan sehingga selamat sampai tujuan gitu hadirin. Itu hati itu harus demikian. Hati itu harus demikian. Dan ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik bahwa itu tadi salamatus sadar itu penting. Salamatus sadar. Itu hal yang sangat penting bagi kita. Salamatus sadar itu hati yang bersih. Hati yang bersih. Yang kata para ulama, maksud hati yang bersih itu apa sih? Hati yang menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kata Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Arti qalbun salim itu an-nasih lillahi fi khalqihi. Qalbun salim itu nasih lillahi fi khalqihi. Orang yang hatinya itu selalu ingin kebaikan buat orang lain dan itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Penting hadirin sekalian. Kita harus melatih itu. Kita harus melatih hal demikian. Nah, makanya ini juga apa namanya bertepatan kita tahu bahwa sekarang tanggal 14 dan nanti malam malam ke-15 dan tentang malam 15 Syaban ada hadis yang divalidkan sebagian para ulama, dihasankan sebagian para ulama, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yattali'ullahu ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat secara spesifik kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqihi ila musyrik aw musyahin. Atau ila li musyrikin aw musyahin. Lalu Allah ampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua golongan hadirin. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, musyrik. Karena dosa syirik itu gak diampuni kecuali pelakunya tobat. Dan yang kedua, musyahin. Dan diantara mana musyahin itu adalah orang yang punya permusuhan. Yang hatinya itu ada permusuhan dengan saudaranya karena masalah dunia. Hatinya itu penuh dengan kebencian dengan saudaranya karena masalah dunia. Hatinya itu penuh dengan amarah kepada saudaranya gara-gara masalah dunia. hatinya itu penuh dengan hasad kepada saudaranya. Makanya dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Tha'labah, dengan apa, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani, riwayatnya idza kana lailatul nisfi min sya'ban, apabila datang malam ke-15 dari bulan Sya'ban, maka Allah melihat hamba-hambanya secara spesifik, lalu Allah ampuni orang-orang beriman, fayaghfiru lil mu'minin, Allah ampuni orang-orang beriman, wa yumlil kafirin, lalu Allah tangguhkan orang-orang kafir sampai mereka tobat, wa yada'u ahlal hikdi bihikdihim hatta yada'uh, dan Allah tinggalkan orang-orang yang hasad, yang iri, jadi yang hatinya penuh dengan hasad dan iri karena hasadnya itu, sampai mereka tinggalkan hasad tersebut. Jadi Allah gak maafin sampai orang yang hasad itu membuang hasadnya sampai hatinya bersih gitu. Nah ini sekali lagi hadis-hadis di atas diperselisihkan para ulama tentang validitas, tapi sebagian ulama hadis itu mengatakan hadisnya valid, hasan seperti Syekh Albani dan lain-lain. Nah, hadirin Allah muliakan, berarti kan ini momentum bagi kita untuk membersihkan hati dan punya hati yang bersih terhadap sesama kita. Gitu. Dan ini bertepatan dengan materi kita nih. Jadi kalau kita ingin melihat ini lebih luas, bulan Syaban ini berangkat dari hadis-hadis tadi menunjukkan adalah momentum untuk menata hati sehingga hati kita bersih. Dan ini ada korelasinya dengan bulan berikutnya, sehingga setelah bulan Syaban dan kita masuk bulan Ramadan, hati kita tuh bersih sama orang. Itu sangat ngebantu performa kita di Ramadan. Sangat ngebantu. Kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Hati ini kalau baik, semuanya baik. Jadi kalau masuk Ramadan, hati bersih, itu semua anggota tubuh siap untuk dipakai untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Momentum. Momentum hadirin. Diawalin dari bulan Syaban ini. Kita berharap misalnya Allah ampuni kita. Makanya Allah mengatakan malam ke-15 adalah malam yang utama, tapi tidak ada ibadah khusus. Barang siapa yang mau ibadah, silakan beribadah dengan amal-amalan yang selama ini rutin yang dilakukan. Seperti qiyamul lail, tahajud, doa. Itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, dijelaskan juga oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Gitu. Jadi tidak ada amalan khusus. Tapi malam ini utama sebagaimana hadis di atas. Dan ini adalah momentum untuk membersihkan hati. Membersihkan hati. Jangan ada emosi, jangan ada hasad sama orang, dengki sama orang, iri sama orang, bermusuhan dengan orang, benci sama orang gara-gara masalah dunia, gara-gara manusia, masalah dunia. Ini adalah momentum untuk punya hati yang bersih, karena itulah membuat kita selamat kan. Bukan hanya selamat di hari-hari ini. Bukan hanya misal dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, tetapi juga selamat di akhirat. Masih ingat surat Asy-Syu'ara ayat 87-88 ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, gitu kata Allah. Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Itu ayat ke-88-89 ya. 88-89. Hadirin yang Allah muliakan. di hari kiamat kecuali jika kita punya hati yang bersih. Kita punya hati yang bersih. Mau punya harta sebanyak apapun, gak ada gunanya. Mau punya anak-anak yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Atau keluarga yang guyup, gak ada gunanya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Yang salim tadi. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, hati yang salim itu hati yang diantara maknanya, hati yang selalu ingin kebaikan buat orang lain. Dan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena personal branding. Jadi hatinya tuh pengen aja kebaikan buat saudaranya. Jadi kalau saudara dapat kebaikan, dia senang. Saudaranya dapat manfaat, dia senang. Saudaranya dapat keuntungan, dia senang. Itu kata Muhammad bin Sirin. Kata Al-Imam Ibn Al-Arabi, la yakunul qalbu saliman idza kana haqudan hasudan. Hati itu enggak akan salim, enggak akan selamat jika masih punya dengki, hasad gitu kan. Enggak akan selamat. Jadi hati itu enggak akan jadi qalbun salim, itu bahasanya. Hati itu enggak akan jadi qalbun salim jika masih ada rasa iri, dengki, hasad, enggak ada. Lalu gimana kita menghadap Allah kalau begitu? Yang selamat hanya yang menghadap Allah dengan hati yang qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang selamat. Makanya Syekhul Islam mengatakan hati yang bersih atau hati yang qalbun salim itu wa huwa alladhi yuridul khaira la syarr. Hati yang selalu ingin kebaikan dan tidak suka dengan keburukan. Itu aja. Jadi momentum nih untuk menghilangkan rasa benci dalam hati kita sama orang, sama manusia. Dan itulah hati orang-orang hebat, hati orang-orang besar. Abdullah bin Abbas itu mengatakan bahwa dia menyampaikan, wa inilah asma anna al-ghaytha qad asaba baladan min biladil muslimin fa afrahu bihi. Aku itu mendengar ada hujan turun di sebuah negeri dari negeri kaum muslimin. Kita tahu di jazirah Arab susah loh hujan. Dan hujan itu mahal sekali bagi mereka. Jadi sebagian kita kalau hujan khawatir dan sebel gitu, itu mereka itu anugerah besar luar biasa. Dan itu sebenarnya hujan itu berkah, hadirin. Nah, kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar ada hujan yang turun di negeri dari negeri-negeri kaum muslimin, fa'afrahu bihi. Aku tuh senang minta ampun. Padahal aku nggak punya kambing atau peternakan di sana, dan aku nggak punya ladang, kebun atau pertanian di sana. Walakinani afrah, tapi aku senang. Lianna mataran asaba baladan min biladi ikhwani min biladi muslimin. Aku senangnya kenapa? Karena hujan itu turun di negeri dari negeri-negeri saudaraku, dari negeri kaum muslimin, sehingga saudara-saudara saya itu bisa mengambil manfaat. Hatinya bersih banget, hadirin. Hatinya bersih sekali. Jadi walaupun mungkin lo gak kenal siapa sih yang tinggal di situ, gak tahu juga. Tapi, oh itu negeri kaum muslimin. Hujan, alhamdulillah senang saya. Senang. Senangnya minta ampun. Hadirin Allah muliakan. Dan Abdullah bin Abbas itu punya harapan. Karena Ibn Abbas yatamanna anna jami'al muslimin ya'lamuna ma ya'lam min tafsiril ayat idza marra biha. Abdullah bin Abbas itu kan ahli tafsir terbaik ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, nikmat turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas, sebaik-baik pentafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Lalu Nabi Abbas mendapatkan doa dari Nabi SAW, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan beliau tentang agama dan ajarkan tafsir. Jadi dapat doa khusus dari Nabi SAW, lalu direkomendasi para sahabat seperti Abdul bin Mas'ud sebagai pentafsir terbaik. Apa harapan Abdul bin Abbas? Kata Abdul bin, harapan Abdul bin Abbas, beliau berharap seluruh kaum muslimin mengetahui tafsir sebuah ayat sebagaimana yang beliau ketahui jika beliau membaca ayat tersebut. Jadi beliau tuh berharap ilmu yang beliau miliki itu dimiliki juga oleh semua kaum muslimin. Karena Ibnu Abu, jadi dia, beliau nggak punya ambisi untuk jadi yang terbaik, enggak. Beda sama kita ya. Kita tuh pengen jadi yang terbaik, pengen tahu apa yang belum diketahui oleh orang. Biar jadi yang terdepan, biar jadi yang paling unggul, biar bisa tampil, biar bisa berdiri di podium. Allah bilang mas enggak. Lihat hatinya bersihnya minta ampun. Saya berharap semua orang punya ilmu kayak punya saya. Saya tahu, saya berharap semua orang tahu juga. Kalau gitu siapa yang juara satu dong? Gak ada. Gitu. Terus siapa yang dapat Nobel dong kalau gitu? Gak ada. Semuanya sama ilmunya. Itu yang ada di harapan Abdullah bin Abbas. Kalau kita kan pengen dengan jadi yang terdepan, jadi yang lebih sukses. Abdullah bin Abbas, saya berharap seluruh umat Islam punya ilmu seperti ilmu saya. Punya ilmu seperti ilmu saya. Lihat bersihnya. Gak ingin menonjol. Gak ada hasad. Gak ada hikam. Gak ada iri. Selalu inginkan kebaikan buat orang lain. Itu yang seharusnya ada pada diri kita. Walaupun susah-susah banget hadirin. Jadi orang lain dapat itu kita senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dujana radhiyallahu ta'ala an. Dujana salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, itu wajah beliau berseri. Jadi orang mah kalau sakit pucat gitu wajahnya, itu beliau berseri. Fakila. Lalu ada yang bertanya, "Mali wajhika ya ta'ala?" Kenapa wajahmu bisa berseri wahai Abu Dujana? Kan lagi sakit. Kalau mah sakit mah pucat. Kata beliau, apa ya? Ma min amalin syai'un awthaku indi minatnati. Lalu beliau berpikir, apa ya kira-kira ya? Kalau bahasa kita, ya aku gak tahu pasti ya, itu semua di sisi Allah. Tapi aku tuh punya dua amalan andalan. Punya amalan yang aku andalkan. Yang benar-benar aku percaya, yakini. Mungkin itu kali. Kuntu ala atakalam fima la ya'ni ini. Yang pertama kata Abu Dujana, aku gak pernah bicara yang bukan urusanku. Bicara urusan orang. Gak pernah bicara tentang kotak orang lain. Urusan orang, masalah orang yang nggak ada hubungannya dengan beliau, nggak tertarik bicara itu. Lu nggak tertarik ngebahas itu. Lihat bagaimana hati bersih, nggak tertarik urusan orang. Nggak pernah saya bicarakan urusan orang. Bukan nggak peka, gak. Kalau saya bisa bantu ya, tapi kalau bukan ranah saya, bukan kotak saya nggak tertarik. Jadi gak pernah stalking gitu, gak pernah kepo sih. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, yang tidak bermanfaat. Nah, itu Abu Dujana. Yang kedua, kata beliau, simak baik-baik, fakana qalbi lil muslimina salima. Allahu Akbar. Dan yang kedua, hati saya itu bersih dari umat Islam. Artinya gak ada benci sama umat Islam. Gak ada hasad sama umat Islam. nggak ada terbesit bermusuhan dengan umat Islam, gak ada, siapapun orangnya. Fakana qalbi lil muslimina salima. Gak tertarik sama itu. Dan kita tahu umat Islam ada yang baik, ada yang buruk kan gitu. Makanya susah kan. Kalau umat Islam kayak Abu Bakar semua mah enak. Kalau umat Islam kayak Umar semuanya mah enak. Kalau umat Islam seperti Ali semua mah ya Allah enak banget radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kan gak semua demikian. Ada yang fasik lah, ada yang zolim, ada yang bawa kabur duit orang, ada yang ghibah, ada yang segala macam. Itu bagi orang-orang besar, orang-orang mulia seperti Abu Dujana dan para sahabat. Tetap aja bersih tuh hatinya. Walaupun dizolimin orang. Bersih aja. Akhirnya kebawa pada diri. Makanya kata Bakar Al-Muzani, ketika membicarakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kata para ulama, ma faqa Abu Bakar ashaban Nabi SAW bikathrati salati wassiyam. Abu Bakar itu tidak mengalahkan para sahabat dengan banyaknya salat dan puasa. Abu Bakar salatnya luar biasa. Dan puasanya Masya Allah. Tapi bukan itu yang membuat beliau menjadi nomor satu di dunia. Bukan itu yang membuat beliau menjadi umat terbaik Rasulullah SAW. Kata para ulama apa faktornya? Walakin syai'un waqara fi qalbihi. Tapi sesuatu yang menancap di dalam jiwa dan hatinya. Apa itu? Ada dua hal. Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Allah Abu Bakar orang yang paling cinta kepada Allah. Lalu yang kedua, an-nasihatu fil khalq. Hati Abu Bakar selalu menginginkan yang terbaik buat umat. Selalu menginginkan orang itu baik. Selalu ingin kebaikan bagi saudaranya. Saya ingin kebaikan. Selalu ingin kebaikan. Jadi kalau ngeliat orang baik itu senang tuh Abu Bakar. Lihat orang susah sedih Abu Bakar. Jadi Abu Bakar selalu ingin kebaikan buat orang lain. Itu membuat beliau menjadi nomor satu. Oleh karena itu hadirin, ini momentum. Makanya orang-orang kayak gini ketika ngeliat gangguan di jalan langsung disingkirkan. Orang bisa jatuh. Sosok-sosok seperti ini kalau melihat ada paku atau ada paku payung atau ada hal yang bisa membahayakan, disingkirkan. Karena bisa memudaratkan. Jadi ini qalbun salim, ini kuncinya. Karena mereka bukan petugas kebersihan. Mereka gak dibayar. Yang menggerakkan mereka iman dan hati yang bersih. Dan kalau kita punya hati seperti ini, Allah akan ampuni kita. Allah akan ampuni kita. Makanya hindarilah permusuhan di dalam hati. Kebencian. Jadi Allah muliakan Ibnu Sammak, salah satu ulama klasik, Ibnu Sammak. Itu pernah ada miss sama seseorang. Terus kata orang tersebut lagi marah nih. Al-mi'adu baini wa bainaka godan. Kata yang lagi terlibat masalah dengan beliau. Pertemuan kita di hari kiamat nanti kita akan saling serang ya. Gitu. Kalau bahasa kita, saya gak terima dan saya akan tuntut kamu pada hari kiamat. Kamu bawa argumentasi, saya bawa argumentasi di hadapan Allah. Kata Ibn Usama, kenapa harus begitu? Lebih baik nanti kita saling maafkan aja lah. Itu kata Ibn Usama. Jadi ngapain saling serang? Lebih baik besok kita saling memaafkan aja di antara kita. Enak kan? Jadi hati itu bersih gitu dan gak terpancing. Susah ya susah. Dan yang berbicara belum tentu bisa mengamalkannya kecuali ditolong oleh Allah dan kita semua. Tapi inilah amanat ilmu yang harus disampaikan. Amanat ilmu yang harus disampaikan. Pentingnya punya hati yang khususnya sebelum masuk ke Ramadan, dan ini bulan Syaban momentum. Ini saatnya kita berbenah. Saatnya kita berbenah. Terakhir, Abu Bishr, salah satu sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, pernah ditanya oleh Sufyan bin Dinar. Kata Sufyan bin Dinar, tolong jelaskan kepada saya apa amalan yang dilakukan para sahabat. Kok mereka bisa sehebat itu? Kata Abi Bishr, salah satu murid atau sahabat Ali bin Abi Thalib, kata sahabat itu, kanu ya'maluna yasir. Banyak dari mereka mengamalkan hal yang sederhana. Sederhana. Yu'jaruna katsiran. Tapi dikasih pahala besar oleh Allah. Kenapa demikian? Wa lima dzalik? Ditanya sama Sufyan, kok bisa? Amalan sederhana pahalanya besar. Kata Abu Bashir, disalamati sudurihim. Karena bersihnya hati mereka. Bersihnya hati mereka. Ini yang perlu kita camkan. Dan sebelum kita tutup, dan kunci untuk punya kebersihan hati adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Dengan meresapi bahwa kita ini hanya hamba yang ditugaskan untuk beribadah. Kita enggak ditugaskan untuk membenci kaum muslimin. Kita enggak ditugaskan untuk bermusuhan dengan kaum muslimin. Kita enggak ditugaskan untuk hasad sama umat Islam. Kita ditugaskan beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan dan ditugaskan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tidak ada yang lebih bagus daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati-hati kita. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan, dan waktu sudah habis. Semoga kita diberikan hati yang bersih sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan berhasil. Enggak ada yang bisa selamatkan kita pada hari kiamat. Harta kita enggak bisa. Pasangan kita enggak bisa. Anak-anak kita enggak bisa. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan. Bersih dari hasad. Dari kebencian. Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa nas'alullaha ilman nafi'an wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.